kudune kowe ngerti tresno ku nomor siji lupakan aku bila mencintai. Hadapi semua dengan dingin hati.

semilirnya angin malam ini membuatku larut dalam lamunan, hayal tentang keindahan dunia fana ini. Bila kita bersama selamanya, kasih semua sikapmu yang tak pasti. Ku coba melupakan dirimu karena ku tahu pasti sifatmu, agar aku tak selalu rindu padamu. Kasih, semakin aku lupakan, semakin aku sadari cintaku hanya padamu cerita hidupku. Jelas tak berbeda.

beserta doa harapan. Ubahlah haluan hidup ini demi cinta yang kamu tak lagi denganku. Ku sangka kan panas berpanjangan, rupanya gerimis, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan, pernah juga semacam tak percaya. Adakah kau setia kepadaku. Oleh karena hatiku setia, sebab itulah teguh cintaku. Oleh karena hati sudah terpikat, sebab itu aku sayang. Dari hari ke hari aku terus merindui, dan aku dapat rasakan betapa hatiku sukar nak melepaskanmu. Biar terpaksa susah payah, namun ku relakan asalkan kita terus dapat bersama selamanya. Oleh karena hatiku setia, sebab itulah teguh cintaku. Oleh karena hati sudah terpikat, sebab itu aku sayang. Dari hari ke hari aku terus merindui, dan aku dapat rasakan betapa hatiku sukar nak melepaskanmu. Biar terpaksa susah payah, namun ku relakan asalkan kita terus dapat bersama selamanya. Syahdu malam berlagu sepi, mengiring rawan dalam taman hati. Gelisah menanti kau kembali, manja menagih bujukan di sisi. Karena desakan cintaku dirantai di kelangi rindu, sehingga kan diri sanggup mengalah kepadamu. Dosamu ku anggapkan debu, bisa diterbang angin yang lalu. Ku sedia memaafkanmu, biar aku Popo winie katresnanku kanggo awakmu, dongoku tukolamu urip ayam kanggo seneng. Aku percaya winih tresnamu nandes mancep ing atiku. Apa kurang leku ngerteni karepmu? Aku yo wis ora lirik liyane nek kangen. Rasa tukaran wae body eman eman hubungane uang sing tak tresnani tak kawe sandaran ati bojo satru satru wae sayangku cacal. Joko aku kerjo nguripimu kumakmur ni hatimu. Aku aku ngantenimu, oh oh oh oh, apa kurang leku ngerteni karepmu? Aku yo wis ora lirik liyane nek kangen ngomong kangen rasa diman-eman hubungane uang sing tak tresnani tak kawe sandaran ati bojo satru satru wae sayangku jajal rasa percaya nek temu kabar konjo. Sejak engkau mendua, entah apa yang ku rasakan memendam perih. saat ini aku memulihkan rasa di hatiku, baru aku bisa bicara. Aku bisa tanpamu.